Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita telah membaca Qissatu al-Ifk, kisah Ifk, yakni kedustaan yang dibuat oleh orang-orang munafikin menuduh kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Allah subhanahu wa ta'ala pada peristiwa itu menguji hamba-hambanya untuk melihat seberapa jauh keteguhan mereka, seberapa jauh ketaatan mereka. Hamba-hamba yang beriman, mereka diam, tidak berkomentar, dan menyerahkan urusannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada sebagian kecil yang ikut masuk dalam kedustaan tersebut, namun mereka di ujung kisah bertaubat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum had kepada mereka. Sementara orang-orang munafikun, mereka ditinggalkan dan ditunda hukumannya ila yaumil qiyamah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, masih pada tahun yang sama, yaitu tahun yang kelima, Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab, yang juga disebut dengan perang Khandaq. Qala al-muallif rahimahullah, Ghazwatul Ahzab, pertempuran Ahzab. Disebut dengan Ahzab karena pada pertempuran ini orang-orang Quraisy mereka mengumpulkan kabilah-kabilah Arab untuk menggempur kota Madinah. Wa fi hadhihi as-sanah wa hiya sanatu khamsin kanat waq'atul khandaq fi syawal. Pada tahun ini, yakni tahun kelima, terjadi peristiwa khandaq pada bulan syawal. Khandaq, parit, disebut dengan peristiwa khandaq karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadopsi salah satu sistem pertempuran ala Persia, yaitu mempertahankan wilayah dengan cara menggali parit mengelilingi kota Madinah. Wa sababuha, sebab terjadinya pertempuran ini, annal yahud lamma ra'au intisaral musyrikin yauma Uhud kharaja asyrafuhum kasallam ibni Abil Huqaiq wa ghairihi ila Quraisyin bi Makkah. Bangsa Yahudi ketika mereka melihat kemenangan orang-orang musyrikin pada pertempuran Uhud, para tokoh-tokoh mereka seperti Salam bin Abil Huqaiq dan selainnya mendatangi orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Yuharridunahum ala ghazwi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta orang-orang musyrikin untuk bergabung, memusnahkan dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka melihat ada peluang, ada kesempatan, melihat orang-orang musyrikin menang pada peristiwa Uhud, orang-orang Yahudi merasa kekuatan orang-orang musyrik ini bisa dipertimbangkan. Akhirnya mereka mendatangi orang-orang musyrik yang ada di Mekah, diajak musyawarah dan diajak untuk bersatu mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang Yahud ini mereka domisili banyaknya di Madinah. Otomatis mereka risih dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'aduhum min anfusihim an-nashra lahum. Dan orang-orang Yahudi ini menjanjikan akan membantu mereka. Fa'ajabathum Quraisyun. Orang-orang Quraisy mereka pun merespon permintaan tokoh-tokoh Yahudi. Tsumma kharaju ila Ghatafan fastajabu lahum Mereka pun keluar menemui kabilah Ghatafan. Dan kabilah Ghatafan mereka juga merespon permintaan tokoh-tokoh Yahudi ini. Thumma tafu fi qabailil Arab yad'unahum ila dhalik fastajaba lahum man istajab. Kemudian mereka juga mendatangi kabilah-kabilah Arab yang lain, meminta mereka untuk bergabung, maka besar atau banyak dari kabilah-kabilah tersebut yang merespon permintaan tokoh-tokoh Yahudi ini. Jadi terkumpul pasukan yang sangat banyak dari luar Madinah dan terkumpul dari kabilah-kabilah besar. Maka dari sini disebut dengan Ghazwatul Ahzab. Fakharajat Quraisyun, orang-orang Quraisy mereka pun keluar. Waqaiduhum Abu Sufyan fi 4,000, dipimpin oleh Abu Sufyan dengan kekuatan pasukan 4,000 personil. Wawafakahum Banu Sulaim bimarrid Dhahran wa Banu Asad wa Fazara wa Asja' wa ghairuhum. Ternyata di pertengahan jalan mereka bertemu dengan Bani Sulaim di tempat yang bernama Marrid Dhahran. Bertemu juga dengan Bani Asad, Bani Fazarah, Bani Asja' dan selain mereka. Wa kana man wafal Khandaq minal musyrikin 10,000, sehingga terkumpullah pada peristiwa Khandaq ini dari kalangan kaum musyrikin 10,000 personil. Nambah personilnya. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimasirihim ilaihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan berita bahwasanya orang-orang musyrik sedang perjalanan menuju Madinah, istasyara ashabahu. Beliau pun mengajak musyawarah para sahabatnya. Enaknya bagaimana? Mereka sudah jalan dengan kekuatan pasukan yang tidak sedikit dan perlengkapan perang yang begitu banyak. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam masih belum melakukan persiapan apapun. Maka beliau pun mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita keluar dari Madinah menghadang mereka di jalan agar tidak masuk ke kota kita? Namun perlu diingat, jumlah kita sedikit dan juga kekuatan militer serta persenjataan juga terbatas. Atau kita bertahan di Madinah. Fa'asyara alaihi Salman al-Farisi bihasri Khandaq. Salman al-Farisi yang kebetulan ketika itu ikut musyawarah. Dan beliau waktu itu baru bebas dari perbudakan. Jadi Salman al-Farisi ini melakukan perjalanan yang begitu panjang dari negeri Persia, ya, untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wasiat dari guru terakhir beliau yang ketika itu berada di atas agama Nasrani yang masih murni. Beliau ke Madinah dalam keadaan beliau ditipu dan dijadikan budak, ketemu sama Rasul. Kemudian beliau luput dari beberapa pertempuran. Badar tidak ikut, Uhud juga tidak ikut. Ketika Khandaq beliau sudah bebas dengan bantuan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Akhirnya beliau ikut musyawarah. Di situ beliau memberikan usulan yang sangat jitu. Meminta untuk digali parit. Yahulu bainal adu wa bainal Madinah. Parit ini menjadi penghalang antara musuh dengan kota Madinah. Jadi paritnya bukan sembarang parit. Paritnya ini besar, dalam, lebar, dan panjang. Belakang gunung, kota Madinah di bagian depan, depannya lagi parit. Paritnya itu dari gunung ke gunung, ya. Jadi bentuknya seperti U, ya. Di sini kota gunungnya, Madinah, ini paritnya, keliling. Kuda Arab yang memang didesain untuk tempur sekalipun tidak bisa meloncati paritnya, saking lebarnya. Dan itu otomatis membutuhkan perjuangan yang lumayan berat. Wa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabadara ilaihi almuslimun. Rasulullah pun menyetujui siasat tersebut. Di sisi lain juga belum pernah didapati di kalangan bangsa Arab siasat semacam itu. Karena memang pada saat itu negara-negara besar, kerajaan-kerajaan besar yang dikenal dengan kekuatan militer dan sistem militer yang kuat itu Romawi dan Persia. Maka Rasulullah enggak ragu untuk kemudian menyetujui ya permintaan sahabat Salman Al-Farisi karena terbukti kejituannya. Maka kaum muslimin pun mereka bersegera untuk membuat parit. Wa amila fihi bi nafsihi, dan Rasulullah pun ikut terjun menggali parit. Wa kana fi hafrihi min ayati nubuwwatihi ma qad tawatara al-khabaru bih. Dan pada proses penggalian parit terdapat banyak sekali tanda-tanda kenabian beliau yang mana berita telah mutawatir dalam memberitakannya. Banyak peristiwa. Di antaranya ketika itu mereka ashabadhum maja'ah syadidah. Posisinya sedang sangat lapar ya ikhwah. Konsumsi makanan itu sangat kurang. Ya. Nih, kita kan kerja bakti saja masya Allah makanan ini wakeh. Gali keduan atau gali galian untuk darah hewan kurban atau sepiteng untuk menampung kotoran mereka saja konsumsinya tidak habis-habis ya, bahkan lagi ngulitin saja ini di mulut ada yang digigit ya, masya Allah alhamdulillah ada teh ada apa tak apa. Kalau zamannya Rasul tidak ada ya, makanan itu sangat terbatas, sementara ini harus kerja keras untuk bisa menggali parit yang kedalaman dan lebarnya itu enggak main-main ya. Banyak terjadi di sana peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Di antaranya ketika mereka sedang lapar-laparnya dapat undangan. Kalau enggak salah yang undang itu Jabir bin Abdullah apa ya? Saya lupa. Ya, ibunya ngasih tahu. Kalau ada makanan dikit ya, minta Rasul sama 10 orang saja datang ke rumah untuk makan ya. Nah ternyata Rasul ya memanggil semua para sahabatnya yang ketika itu ada sekitar 1000 orang ya, datang ke rumah dan sudah ngasih tahu ke sahabat yang ngundang ini, kasih tahu ibumu yang ada di rumah kalau sudah matang makanannya jangan dibuka tungkunya, saya yang akan buka tungku, saya akan menyajikan makanannya, tunggu di sana, tunggu. Ini Rasul sudah tahu nanti apa yang akan terjadi dari wahyu. Ini makanan bakal banyak ya. Nek kita diundang ya jangan ngundang orang lain juga. Kalau memang orang yang kita ajak nggak diundang ya bisa dihapus dari daftar undangan kitanya nanti ya. Nah ini datang ke sana 1000 orang, kaget ibunya, loh kok cek banyak eh? Iya ini gimana ini? Kita mau nyari makanan tambahan gimana? Rasul yang minta, iya tenang. Berarti itu sudah urusannya beliau ya. Sudah Rasul masuk langsung di atas beliau di depan tungkunya, 10 orang suruh masuk. Beliau minta 10 tempat. Diambil sama beliau ditutup lagi tungkunya. Makan sampai kenyang. Terus demikian begitu semuanya sudah kenyang, biasa Rasul makannya terakhir bersama dengan sahibul baitnya. Semua sudah kenyang ketika dibuka tungkunya, jumlahnya masih sama. Ya, makanannya masih sama, enggak berkurang sama sekali, ya. Tayyib. Yang lain juga ketika itu para sahabat gali ketemu batu, ya. Dipukul, dicongkel, enggak geser batunya, ya. Mereka pun ngelapor kepada Rasul. Rasulnya gimana ini ada batu ini wangel teman, ya. Dalam keadaan sepodo teler kabeh sudah kelaparan, habis. Para sahabat di perutnya itu ada satu batu, Rasul perutnya dua batu, ya karena memang Rasul itu mengalami dua kali lipat dari manusia biasa, rasa lapar beliau dua kali lipat, jadi diikat dua batu, ya mana batunya? Sini, tak congkelnya. Beliau minta cangkul, kemudian dipukul batu tadi langsung pecah batunya ya, wah karena memang kekuatan beliau melebihi kekuatan manusia biasa. Pas pecah. Beliau takbir, yang ngasih tahu. Tiba-tiba beliau ditampakkan oleh Allah perbendaharaan Romawi. Dipukul lagi, takbir lagi. Beliau ditampakkan perbendaharaan Persia. Bahwasanya nanti kaum muslimin akan menduduki kerajaan mereka. Faqad shadaq. Dan ternyata benar berita dari beliau. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa ketika proses penggalian parit. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam wa hum yahfirun fi ghadatin baridah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar bersama dengan para sahabat di pagi buta yang sangat dingin. Madinah ini beda sama Mekah ya ikhwah. Madinah memang suhunya itu dingin. Kalau Mekah ini panas ya. panasnya Mekah lumayan 40, bisa 40-45 ya, itu bisa mumet. Waktu saya umroh itu, ini sudah selesai manasik, tinggal nunggu kepulangan, jadi ada waktulah. Nah itu waktu itu nunggu sholat duhur, waktu duha, tapi duha yang sudah mendekati duhur. Saya melihat di sebelah Ka'bah itu orangnya dikit sekali. Semuanya pada minggir di Masjidil Haram, di emperan-emperannya itu yang dingin di situ semua. Yang di sebelah Ka'bah cuma berapa orang, ratusan aja. Yang semuanya di sebelah sana, ya pada orang sini bilang pada niup, pada neduh, ya. Tapi rata-rata ada yang kepalanya ditaruh tutup, ada yang kepalanya digosok-gosok pakai air zam-zam. Kayaknya kok panas ya. Tapi lantai yang tak injak kok dingin yo. Nekat ya ikhwa, pengennya dapat soft depan, langsung depan Ka'bah. Wis, jalan, duduk. Gak sampai 5 menit, geliyeng ya ikhwa. Kunang-kunang. Masya Allah. Panas, yuk, langsung grobos. Apalagi waktu habis manasik, tahallul, ya sudah. Ya. Ini hutan rata sudah ini ya. Jadi, masya Allah, gak ada penahannya. Tak pakai kolang suah, kok tembus kolang suahnya ini. Basah dengan keringat. Hampir pingsan ya ikhwa. Akhirnya tak buka ini, anak kan bawa jaket atau bawa ada lapisan depannya, tak buka, tak taruh di atas kepalanya anak. Ya, lumayan. Masih bisa bertahan. Ya, sampai selesai sholdi. Selesai sholat, balik ya, ke teduhannya Masjidil Haram itu langsung kayak gelap semuanya. Aduh, ya, saking panasnya. Ya. Nah, kalau di Madinah, enggak, dingin. Tapi dinginnya beda ya, kalau dinginnya nggak kayak Indonesia. Indonesia dinginnya enak, sejuk ya. Kalau di sana dinginnya itu menusuk. Sering banyak yang sakit ya, banyak flu orang itu, paling pilek kena dingin. Nah ini kebetulan Rasul ini perdana ketika mau gali parit. Pagi buta, posisinya sangat dingin. Udah gitu lapar lagi. Falamma ra'ama bihim syiddati wal ju'. Ketika Rasul melihat para sahabat yang kepayahan dan juga menahan rasa lapar, beliau mengatakan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang Ansar dan kaum Muhajirin. Yani beliau menghibur mereka dan menyemangati dengan membacakan syair. Faqalu mujibina lahu. Para sahabat mendengarkan ucapan beliau, menjawab dengan syair pula. Mereka mengatakan, nahnu alladhina bayau Muhammada alal jihadi ma baqina abada. Kamilah yang membayat Muhammad untuk berjihad selama kami hidup. Nah, jadi sama-sama ngasih motivasi. Posisinya lagi berat, payah, dingin, lapar. Bismillah, namanya juga perjuangan. Akhirnya mereka pun semangat menggali parit. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3000 min al-muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membawa 3000 personil kaum muslimin. Fatahassana bil jabal min khalfihi jabal as-sala' wa bil khandaq amama wa amara bin nisa' wad darari faj'ilu fi atamil madinah. Rasulullah pada waktu hari H pertempuran membawa 3000 pasukan mendekati ya tepi parit. Kemudian beliau menjadikan gunung yang ada di belakangnya sebagai benteng atau tameng, yaitu Gunung Sila. Gunung Sila ini tinggi, curam. Memang tidak bisa dinaiki dan tidak bisa dijadikan medan untuk tempur. Ya. Kuda orang itu tidak bisa kemudian naik situ. Cocok dipakai sebagai tamengnya. Jadi tidak ada yang bisa lewat belakang, tidak bisa. Wabil khandaq amamahu, bagian depan sudah ada parit yang menjadi penghalangnya. Dan beliau memerintahkan para wanita dan anak-anak untuk sembunyi di Madinah. Dan mereka pun ditaruh di atas atap-atap rumah yang ada di Madinah. Dievakuasi, ditaruh di atas. Ya. Wantalaka Huyai ibnu Akhtab ila Bani Quraidah. Huyai bin Akhtab ketika itu dia mendatangi Bani Quraidah. Bani Quraidah itu berada di jantung kota Madinah. Ya. Ini Yahudi di dalam kota Madinah. Ini Huyai bin Akhtab ini bikin rusuh dia. Datang ke Bani Quraidah. Fadana min husnihim. Dia mendekati benteng mereka. Fa'aba Ka'ab ibnu Asad ayyaftahalah. Ka'ab bin Asad selaku sebagai tokoh Bani Quraidah tidak mau membukakan pintu benteng. Falam yazal yukallimu hatta fatahalah. Huyai bin Akhtab terus membujuk sampai akhirnya Ka'ab bin Asad pun mau membuka pintu. Ya. Falamma dakhala al-hisna qala, ketika Huyai masuk ke dalam benteng, dia ngajak bicara. Jiktuka bi'izzid dahri, jiktuka bi Quraisy wa Ghatafan wa Asad ala qadatiha li harbi Muhammad. Jadi Huyai bin Akhtab ini memprovokasi Bani Quraidah, ben ikut perang. Ya, ya apa caranya? Kita ini sudah di jantung kota Madinah. Kita dari dalam. Ayo bareng-bareng bantu orang Quraisy. Orang Quraisy dari luar, kita dari dalam. Ya, kita bikin suasana ribut, kita alihkan perhatian Muhammad dan sahabatnya, sehingga orang-orang Quraisy bisa maksimal untuk menyerang Muhammad. Jadi dia ngasih semangat. Dia mengatakan, Jituka bi'izzid dahr, saya mendatangimu dengan kemuliaan sepanjang masa. Jituka bi Quraisy, saya datang kepadamu dengan membawa orang-orang Quraisy, Ghatafan, Bani Asad, dan yang lainnya. Mereka siap untuk menyerang Muhammad. Orang Quraisy itu tidak mau dikibuli. Allah, si Ka'ab bin Asad mengatakan, Bal jittani wallah bidhullid dahri, jittani bijahab, bijahamin qad araqa ma'ahu wa huwa yur'id wa yubrik laysa bihi syai'. Kebalikannya, kamu datang kepada kita ini dengan membawa kerendahan sepanjang masa. Kamu datang kepada kita dengan awan yang mendung atau awan yang mengeluarkan kilat petir tapi enggak ada mendungnya, ya. Ya ini apa? Kamu ini bawa sesuatu yang berbahaya, layaknya seperti awan, enggak ada mendung tapi keluar petirnya, ya. Ojo macam-macam, kita ini di jantung kota Madinah, di wilayah markas besarnya Muhammad dan sahabatnya. Meleset dikit perkiraan, mati kita. Ojo macam-macam ya, kamu jangan aneh-aneh ya. Falam yazal, tapi terus si Huyai bin Akhtab ini ngompori si Ka'ab bin Asad. Wisto, tenang aja, itu pasukan wakih itu yang ada di luar itu. Ada 10.000 personil siap untuk nyerang Madinah. Muhammad ambil sahabati piro mereka, jumlahnya cuma dikit. Kita juga bisa membantu dari dalam loh. Kita ada benteng, wah benteng kita mau digempur berapa tahun pun kita beranak pinak dalam benteng pun bisa ya. Wisto, ayo kita ikut. Kita bantu orang Quraisy. Akhirnya si Ka'ab bin Asad ini yo akhirnya jadi bahlul pisan ya. Akhirnya dia yang ngikut ya. Ya wis lah, cocok ini. Kesempatan kayak kesempatan enggak datang dua kali. Hatta naqadul ahda. Akhirnya dia pun membatalkan atau melanggar perjanjian. Sudah ada perjanjian dengan Rasul ya. Rasul ketika sampai di Madinah sudah mengadakan perjanjian dengan beberapa pihak. Dengan kaum musyrik, dengan penduduk asli, dengan orang Yahud, orang Ansar dan Muhajirin pun dipersatukan, orang-orang non-muslim yang lainnya dari bangsa Arab pun dikasih perjanjian, sudah ada perjanjiannya. Orang Quraisy juga sudah menaikkan perjanjiannya, tidak akan membantu siapapun yang menyerang kaum muslimin. Lah kok ternyata dikompori sama Huyai bin Akhtab ini lah, kok lemes. Ya wis lah, ikut. Akhirnya perjanjiannya dilanggar. Alladzi bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjanjian yang sudah dibuat antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala ma'al musyrikin, mereka pun siap untuk masuk dalam barisan kaum musyrikin. Wa sura bidzalikal musyrikun, dan orang-orang musyrik setelah mendapatkan berita mereka pun senang. Wah, cocok. Dari dalam sudah ada pasukan, dari luar kita siap ya. Wis mantep ini. Akhirnya mereka bikin siasat dan mencari cara gimana cara untuk bisa tembus. Karena di depannya parit ini ya. Wa syarata Ka'ab ala Huyai annahum illam yadfaru bi Muhammad ay yaji'a hatta yadkhula ma'ahum fi husnihim fayusibahu ma yusibuhum. Tapi Ka'ab bin Asad tidak mau cuma-cuma. Dia ngomong sama Huyai bin Akhtab ya. Huyai, ingat baik-baik. Mang namanya pertempuran itu spekulasi. Kalau ternyata kita kalah ya, gak jadi menang, kamu harus ikut kami di dalam benteng. Ben kamu ngerasain apa yang nanti kita rasakan. Ya. Ojo tiba-tiba ngilang kamu, hati-hati. Yo. Saya sudah ngambil resiko melanggar perjanjian sama Muhammad. Ini urusannya gede loh. Yo. Belakang saya ini ada umat Bani Quraidah, macam-macam. Pokoknya kue misalnya kok kalah kitanya, masuk ke benteng kami. Ikut ngerasakan musibah dan balak nantinya. Ojo enak-enakan. Ya. gelem-gelem ae dhek kiranya menang ya. Fa syata dzalika wa falahu, dia pun menerima syarat itu dan dia pun berjanji akan memenuhi syarat tersebut. Wis gampang, tenang ae ya. Saya sudah nyalakan kompornya, nanti saya yang matikan juga. Jangan khawatir ya, enggak saya tinggal kompornya nanti. Itu omongannya aja. Wa balagha Rasulullah SAW al-khabar, ternyata betul berita tentang pengkhianatan Bani Quraidah sampai kepada Rasul. Wah tambah. Oh, apa mana Quraidah ini? Terus dikai enak, ditaruh di tempat yang enak. Kok malam bantu orang Quraisy ini? Wah, payah ini. Faba'ata ilaihimu Sa'dain, Sa'd ibn Mu'ad, wa Sa'd ibn Ubadah, wa Khawad ibn Jubair, Abdullah ibn Rawahah, liyata'arraful khabar. Rasul pun akhirnya mengutus dua Sa'd, Sa'd bin Mu'ad dan Sa'd bin Ubadah, serta Khawad bin Jubair Abdullah bin Rawahah untuk melihat, mengkonfirmasi lagi beritanya. Benar apa enggak mereka berkhianat? Falamma dadau minhum wajaduhum ala akhbati ma yakun. Ketika utusan Rasul ini datang ke bentengnya Quraidah, ternyata benar. Mereka mendapati sikap dan responnya orang-orang Quraidah benar-benar jahat. Wajaharuhum bisab wanalu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun terang-terangan mencaci maki utusan Rasul dan mereka terang-terangan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma sarahu wa lahanu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahna. Mereka pun akhirnya balik dan menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang beritanya. Benar Rasul, mereka memang berkhianat. Kita datang ke tempat mereka, baru kita muncul di hadapan mereka, wis mesu-mesu itu mereka, wis berani menghina kita, berani menghina jenengan, ya. Fa'adzuma dzalika 'alal muslimin. Kaum muslimin pun merasa berat. Waduh, wangel. Depan ini musuh, sik kita fokus ngurusi yang di dalam ini kurang itu bikin ulah ini ya. Ya apa carane? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah tambah semangat, beliau mengatakan, Allahu Akbar, absiru ya ma'asul muslimin. Allahu Akbar, tenang, bergembiralah kalian, wahai kaum muslimin. Dan memang secara catatan sejarah, kalau musuh sudah berani, ya, kalau musuh sudah berani mencela nama Rasul, itu kaum muslimin bakal gembira. Bukan gembira karena Rasul dicela, enggak. Tapi gembira bakal menang, ya. Karena termasuk tanda kekalahan musuh ketika mereka berani mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka berani, ya. Ngece ternyata, ya. Bos, tenang aja. Itu urusannya belakangan. Yahudi gojik kabeh, ya. Bayangkan, sudah ngerti di dalam. Enggak ngapa-ngapain mereka itu. Di dalam benteng tok, ya. Bikin rusuh, apa teror. Tapi gak berani keluar benteng kemudian nyerang anak-anak atau wanita. Ini anak-anak dan wanita sebelahan sama mereka loh. Dan dalam catatan sejarah gak ada yang diusik sama mereka. Memang penakut mereka. Jaban ya ikhwah ya. Seandainya kalau mereka turun kemudian mereka ikut nyerang dari dalam. Ya secara logika menang mereka mungkin. Rasulullah ada di tepi kota Madinah sana ya. Perjalanan untuk masuk ke jantung Madinah membutuhkan waktu. Sementara anak-anak orang-orang yang sudah tua. Kemudian wanita itu di situ semua. Kalau seandainya mereka bantai rata gitu selesai. Tapi enggak ono sing metu, cuma mencungu di atas benteng yo keluar-keluar guys. Masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi ya. Barakallahu fiik. Penakut memang. Wastaddal bala wa najam an-nifaq wastadana ba'du bani Haritsah Rasulullah SAW fi dhahab ila al-Madinah. Akhirnya kondisi pun semakin pelik, kemunafikan semakin muncul. Sebagian Bani Harithah minta izin untuk balik ke Madinah. Wa qalu, mereka mengatakan, inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah ayyuriduna illa firara. Pamit Rasul, kita balik saja. Rumah kita pada kosong, enggak ada yang nunggu. Rumahnya enggak ada yang kosong, padahal mereka hanya izin untuk kabur dari medan tempur. Orang-orang yang hatinya lemah langsung, waduh ya boy, ngelihat pasukan azab begitu banyaknya sejauh mata memandang, waket tenang, belum selesai. Dapat berita dari dalam, Quraidah bikin onar. Wah mari, ini kayak biji di dalam tungku, tinggal dideplok, penyet kita, di ayam geprek kita ini. Terus balik wai, ya apa izin kalau Rasul, terus ngomong aja, kalau rumahnya pada kosong. Kosong apa nih ya? ngomong Rasul rumah enggak ada yang ngurusin akhir istri. Biarkan sama Rasul. Yang mau izin izino. Berarti memang bukan orang-orang yang tangguh ya. Orang-orang yang dalam hatinya tetap kemunafikan. Ya sudah mereka pulang dan mereka tidak mendapatkan keutamaan jihad bahkan mendapatkan dosanya. Tayyib. Akhirnya pertempuran pun atau peristiwa Khandaq pun semakin memanas ya. Orang-orang musyrik mereka pun berusaha untuk tembus ke melewati parit. Rasulullah pun juga menahan serangan mereka. Wa ila akhirihi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Rekaman-rekaman yang lalu sudah didengarkan. Kalau anak kirim rekaman untuk tadarusan, cara mendengarkannya gimana? Di kelas masing-masing atau di masjid kayak gini? Di masjid. Masyaallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum. Alafu. Bernisbah lil warakat, antum bisa tanyakan kepada asli dan yang lain. Atau kita bisa jawab pada pertemuan yang lain. Insyaallah.